Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan babul amri bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kewajiban untuk al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Terakhir kita membahas Al-A'raf ayat 165 tentang Bani Israel. Qala ta'ala anjayna alladhina yanhauna 'anil su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Kami selamatkan orang-orang yang telah melarang saudaranya dari amalan-amalan buruk. Pada saat itu merangkap ikan di hari Sabtu. Kami selamatkan orang-orang yang melarang saudaranya dari amalan buruk. Ini buah dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Dan kami azab orang-orang yang telah berbuat zalim dengan azab yang membuat putus asa dengan sebab apa yang mereka berbuat dari kefasikan. Ayat ini kembali lagi merupakan ayat yang jelas bahwa disyariatkannya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Meskipun ini terkait dengan Bani Israel, namun sengaja disebutkan di dalam Al-Qur'an agar kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meniru jejak mereka. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Dawud dan Isa ibn Maryam. Demikian itu karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labi sama kanu yaf'alun. Mereka dahulu tidak saling melarang di antara mereka pada kemungkaran yang mereka kerjakan. Sungguh sangat buruk apa yang telah mereka perbuat dari meninggalkan saling melarang. Falamma nasu ma dzukiru bih anjayna alladziina yanhauna 'anil su'i wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Naam. Karena mereka tetap dalam pelanggarannya mengakali syariat, maka Allah Subhanahu wa taala beri hukuman mereka menjadi qiradah, menjadi monyet. Menjadi kera. Kera secara fisik mirip manusia tapi bukan manusia. Setimpal dengan perbuatan mereka menghalalkan apa yang haram, digambarkan seakan-akan halal. Digambarkan seakan-akan apa? Halal. Naam. Ini. Jadi di sana ada tiga orang, tiga golongan. Yang pertama, yang melarang dari kemungkaran. Yang kedua, yang berbuat kemungkaran, yang mengambil ikan. Yang ketiga, yang diam, tidak melarang. Wa kana alladhina sakatu yaquluna lil ladzina yanhauna 'anis su. Orang-orang yang diam berkata kepada mereka yang melarang saudaranya dari kemungkaran, merangkap ikan di hari Sabtu. Lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Ini Al-A'raf 164. Kenapa kalian menasehati kaum yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan mereka? Atau Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab mereka dengan azab yang keras? Apa urusan kalian melarang mereka? Mereka membenarkan diamnya mereka dari melarang saudaranya padahal munkar. Utrukuhum, biarkan saja mereka. Biarkan saja mereka. Mereka itu akan binasa. Mereka itu tidak bermanfaat nasihat-nasihat. Orang-orang yang melarang ini menjawab, qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Mereka menjawab sebagai bentuk ma'zirah. Sebagai bentuk kita menunaikan kewajiban al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menuntut kita nanti. Ma'ziratan ila rabbikum. Orang-orang yang melarang menjawab, kami melarang mereka. Walaupun belum dijawab. Walaupun mereka dalam pendiriannya, dalam kemaksiatannya, masih terus merangkap di hari Sabtu ikan-ikan sebagai ujian. Ma'ziratan ila rabbikum. Sebagai bentuk untuk melepas kewajiban sehingga kita besok tidak dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala'allahum yattaqun. Dan mudah-mudahan mereka mau bertakwa. Ada terselip harapan. Saudaranya sadar. Saudaranya apa? Sadar. Ini bentuk sabar dalam mengajak kebaikan. Mengajak ke dalam jalan kebaikan perlu kesabaran. Nabi Nuh alaihi salam mengajak kaumnya 950 tahun. Dan itu tidak membuahkan hasil. 950 tahun Nabi Nuh tidak dijawab dakwahnya. Sabar sekali Nabi Nuh alaihissalam. Bukan sekali dua kali, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, bahkan bukan 20-30 tahun. Beliau berdakwah 950 tahun. Tidak dijawab. Dan itu tidak kemudian membuat Nabi Nuh melakukan kemaksiatan dalam berdakwah. Artinya melakukan terobosan-terobosan yang dengannya pengikutnya banyak tapi berkonsekuensi melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Memudahkan, menyepelekan sebagian aturan Allah dalam rangka mengikuti keinginan mad'uwin, keinginan orang yang didakwahi. Ini adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh tidak melakukan hal itu demi barakallahu fikum menggaet mad'uwin yang banyak. Walaupun tidak ada yang mengikuti beliau, beliau tetap tegar di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap dakwahnya mengikuti bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian mencari cara sampai menembus batas-batas kemaksiatan agar supaya orang menerima dakwah. Tidak demikian cara berdakwah. Berdakwah adalah tauqifiyah. Berdakwah itu adalah aturan yang resmi dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana sholat. Sholat ada aturan dan syarat-syaratnya sebagaimana dakwah juga tidak boleh kita berinovasi. Tidak boleh berinovasi sampai keluar pada bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam arti menghalalkan apa yang haram, menghalalkan apa yang haram. Nah, 950 tahun tidak dijawab dakwahnya. Lam yaziduhum du'ai illa firara. Tidaklah menambah dakwahku kepada mereka kecuali mereka bertambah lari. Kecuali mereka bertambah lari. Nabi Nuh hikmah. Nabi Nuh ilmunya matang. Nabi Nuh cara penyampaiannya bagus. Akhlaknya tidak kurang. Akhlak seorang nabi. Namun di saat Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada seseorang, tidak akan terketuk hidayah di dalam dirinya. Doanya Nabi Nuh pasti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya. Bagi seorang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tidak perlu bersedih atas hasil yang dia temui dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kadang memang belum terlihat buahnya, perlu bersabar. Kadang juga memang tidak akan berbuah. Hasil akhir tidak menjadi beban. Yang menjadi kewajiban adalah melaksanakan proses syariah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sehingga dengan kesadaran ini kita akan tidak merasa putus asa dan merasa tidak sia-sia pada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yang kita lakukan, yang kita lakukan. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Mereka menjawab sebagai bentuk melepas tanggung jawab kepada Rabb kalian dan mudah-mudahan mereka juga sadar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan hadis. Sebelum saya bawakan hadis, di sini saya tadi sebutkan tiga kelompok ya. Yang satu, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mereka selamat. Yang kedua, yang zalim mereka binasa. Ketiga, yang diam, Allah diamkan, tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Yang jelas mereka tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana orang yang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sebagian orang memiliki pesimis. Ketika melihat saudaranya tidak mungkin berubah, dia berhenti. Dia apa? Berhenti. Namun sebagian orang ada yang memiliki kegigihan. Terus memiliki nasyat, semangat. Hasil akhir dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah diam dari mereka yang diam, maka kita pun tidak menebak-nebak apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang jelas kita memilih yang pertama, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, karena ini adalah kewajiban. Karena ini adalah kewajiban dan ibadah. Qala rahimahullahu taala an Abil Walid Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu. Qala bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat-tha'ati fil 'usri wal yusri wal manshati wal makrahi wa 'ala atharatin 'alaina. Dari Abil Walid Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu. Abul Walid Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, kami bersumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mentaati beliau, untuk selalu mendengar dan mentaati beliau, fil usri wal yusri, baik dalam keadaan susah dan keadaan mudah, dalam keadaan semangat atau dalam keadaan tidak semangat. Wa ala atharatin alaina, Dan kami juga membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap mentaati pemimpin-pemimpin kami walaupun mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri dibanding rakyatnya, Wa ala alla nunazi' al-amra ahlah, dan kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengkudeta pemerintah pada pemerintahannya. Illa antarau kufran bawahan. Kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian wahai para sahabat melihat kekufuran yang sangat jelas pada pemimpin kalian. Indakum minallahi ta'ala fihi burhan. Karena sangat jelasnya di sisi kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala pada perbuatan pemerintahnya tersebut bukti yang sangat nyata. Yakni kekufuran yang tidak bisa ditakwil. Wa ala an naqula bil haqqi aynama kunna. Dan kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan ucapan yang benar dimanapun kita berada. La nakhafu fillahi laumata laimin. Kita tidak pernah akan takut kepada siapapun di dalam jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah akan takut celaan siapapun dalam jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari wal-imamu Muslim. Naam. Di dalam hadis ini ada banyak sekali faedah. Yang pertama, baiatnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disyariatkannya membaiat pemimpin, yaitu pemimpin yang benar-benar pemimpin, bukan kelompok, bukan partai, bukan ormas. Yang dimaksud adalah pemimpin daerah yang jelas-jelas punya wilayah. Naam. Bukan ormas, bukan partai. Membaiat hanya boleh untuk pemimpin yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kepemimpinan yang jelas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di tengah kalian. Ulil amri di tengah kalian adalah para ulama dalam urusan agama, para pemerintah dalam urusan dunia. Tidak diulangi kalimat ati'u karena ketaatan kepada pemerintah dan ulama tidak mutlak. Harus di saat mereka berdua mengikuti Allah dan Rasulnya. Berarti pemerintah bisa salah? Iya, benar bisa salah. Berarti ulama juga bisa salah? Iya, memang bisa salah. Namun, salahnya pemerintah dan salahnya para ulama itu lebih minim dibanding kesalahan kita. Karena pemerintah di dalam memutuskan perkara seringkali sudah dimusyawarahkan. Dan mereka menetapkan peraturan tertentu ditinjau dari berbagai arah. Dari kepentingan dalam negeri, kepentingan luar negeri, dipanggil ahli-ahlinya. Naam. Demikian. Di antara cara musuh untuk menghancurkan Islam wal muslimin adalah dibuat su'udzon. Rakyat dibuat su'udzon kepada pemerintah. Naam. Wal ulama, demikian pula para ulama. Benar mereka memang bisa salah, tapi lebih minim salahnya dibanding kita karena mereka memiliki perangkat-perangkat al-ilm. Dan mereka juga memiliki khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berfatwa, di dalam menjawab, di dalam mengarahkan. Mereka memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memiliki kasih sayang yang besar kepada umat. Kasih sayang yang besar kepada umat. Naam. Bayana 'ala as-sam'i wa at-ta'ah wa yustathna min hadha ma'siyatullah 'azza wa jall fala yubay' 'alayha ahadun. Tidaklah boleh membaiat kecuali kepada umara, dan itu pun tidak dalam kemaksiatan. Itu pun tidak dalam kemaksiatan. Karena la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidaklah ada ketaatan kepada makhluk pada kemaksiatan sang khaliq. Pada kemaksiatan kepada sang khaliq. Sebagaimana di dalam riwayat Ahmad. Sebagaimana hadis dalam riwayat Ahmad. Oleh karenanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjabat sebagai khalifah, beliau mengatakan, ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulah. Fa'idha asaitu Allah wa rasulahu, fala ta'ata li alaikum. Taatilah aku, selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Maka apabila aku memaksiati Allah dan Rasulnya, tidak ada ketaatan untukku atas kalian. Tidak ada ketaatan untukku atas kalian. Pemerintah apabila memerintahkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh seorang pun mengikutinya. Tidak boleh seorang pun mengikutinya. Tidak mendengar, tidak mentaati. Karena raja di atas raja adalah Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dan sangat jangan dilakukan memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kerajaan ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fil usri wal yusri. Selalu mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Baik dalam keadaan sulit. Sulit harta misalnya. Sulit apa? Harta. Tapi kita diperintahkan untuk naam membeli BBM lebih mahal misalnya. Kita taat. Kita apa? Taat. Bagaimanapun kita husnudzan, mereka menaikkan itu karena ada pertimbangan dalam negeri dan luar negeri dan pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Adapun ketika mereka zalim, Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi mereka. Mengawasi mereka. Kita tidak perlu repot, tidak perlu naam susah. Ya. Mendengar dan mentaati mereka dalam keadaan sulit atau dalam keadaan mudah. Dalam keadaan apa? Mudah. Baik dalam keadaan semangat atau dalam keadaan tidak semangat. Kadang aturan itu membuat kita kurang semangat. Kadang juga aturan itu membuat kita semangat. Ya. Naam. Kadang yulaim, yuwafiq. Kadang yu'lim. Yulaim itu artinya cocok, sesuai. Yu'lim tidak cocok, menyakitkan. Ya, menyakitkan. Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya kadang dengan pemimpinnya. Kadang dengan apa? Pemimpinnya. Wa atharatin alaina. Wa atharatin alaina. Dan mendengar dan taat meskipun pemerintah hanya memikirkan diri mereka sendiri. Memikirkan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena ketika mereka mementingkan diri mereka sendiri, dosanya sudah dicatat. Adapun merubah kemungkaran mereka harus pelan-pelan karena bisa membuat kemungkaran yang lebih besar. Negara bisa hancur, negara bisa kacau ketika tidak diperhitungkan. Yang tadinya mereka zalim, namun kita tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan perhitungan yang salah, keinginan merubah kemungkaran mereka justru membuahkan kemungkaran yang lebih besar. Kita tidak bisa beribadah, kemungkaran tetap berlanjut, kezaliman justru bertambah banyak. Para sahabat seperti Ubadah ibnu Samit di sini bukan ahli, bukan penakut. Ubadah ibnu Samit, demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya pemberani semuanya. Dan mereka juga orang-orang yang tidak akan pernah menyetujui kemungkaran. Tapi al-hikmah, tapi apa? Ketepatan di dalam merubah situasi, keadaan, itu selalu difikirkan oleh muslim. Difikirkan oleh seorang muslim. Fikiran itu harus jauh, memandang jauh. Jangan marah spontanitas. Jangan marah spontanitas. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah sholat di Serambi Ka'bah. Datang Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, seorang kafir, mencekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khanqan syadida, dengan cekikan yang begitu sangat keras. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendorong Uqbah ibn Abi Mu'ayyib. Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah? Apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Ini tentunya kezaliman dan kemungkaran. Sampai titik resiko nyawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sebatas dicibir. Tidak hanya diejek. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampai tingkatan akan dibunuh oleh Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Abu Bakar sambil menangis membela Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Rasulullah diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke depannya. Rasulullah berhak marah pada saat itu, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung, mengukur, ya, apa akibat dari marah spontanitas bisa jadi membuat kacau dan Islam tidak akan tersebar. Islam tidak akan tersebar. Kemungkaran tidak terselesaikan, justru bertambah berkembang. Ini diantara kaidah Islam, yaitu jangan membuat kemungkaran yang lebih besar. Jangan membuat kemungkaran yang lebih besar. Jadi bukan urusan kita tidak cemburu dengan kemungkaran pemerintah, namun kita menjaga agar jangan sampai muncul kekacauan yang lebih dahsyat. Yang lebih dahsyat. Darah apabila sudah tertumpah, kekacauan apabila sudah dimulai, sangat sulit memberhentikan. Sangat sulit memberhentikan. Tapi pemerintah yang zalim, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, ada batasnya. Ya. Walaupun dia zalim, korupsi, makan kenyang, berhenti. Ya enggak? Dia korupsi ini dan itu tidak akan mungkin dinikmati semuanya. Selama rakyatnya masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa mendapatkan pahala, pemerintahnya terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita lemah dan tidak ada daya dan upaya, sabar dan doa menjadi senjata. Menjadi apa? Senjata. Barakallahu fikum. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadis yang lain, isma' wa ati' wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka, sebagaimana dalam riwayat Muslim. Tetaplah mendengar dan tetaplah taat kepada pemerintahmu, meskipun mereka memukul punggung-punggungmu dan mengambil hartamu. Mengambil hartamu. Nah, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita untuk membiarkan kemungkaran? Jawabannya tidak. Kan ini babnya sedang al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tapi kenapa ketika kemungkarannya pemerintah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menasihati seperti ini? Rasulullah ingin mengajari kita hikmah fin nahyi anil munkar. Hikmah di dalam apa? An-nahyu anil munkar dan merubah kemungkaran. Karena sangat riskan. Kita harus melihat siapa yang ada di hadapan kita. Siapa yang ada di hadapan kita. Dan ini dalil bahwasannya akan muncul pemerintah-pemerintah zalim. Akan muncul pemerintah-pemerintah zalim. Jadi pemerintah zalim itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan langit dan bumi. Besok akan ada orang-orang yang memimpin tidak dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Memimpin dengan hawa nafsu, dengan syahwat. Namun bimbingan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi acuan setiap muslim, setiap muslimah. Kita tidak mengerti ghaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui akhir dari setiap urusan. Maka kita sebagai seorang muslim mengambil solusi dari ahaditsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan melihat apa yang di depan mata kita, tapi lihatlah apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti lebih baik. Pasti lebih baik. Nah, kita kan muslim. Muslim itu artinya menuruti dan patuh. Muslim itu artinya menuruti dan patuh. Dalam urusan ini mungkin hawa nafsu kita akan bergejolak. Ini pemerintah mementingkan rakyatnya sendiri. Zalim. Kenapa kita tidak boleh memberontak? Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mengetahui apabila terjadi pemberontakan, justru Allah mungkin tidak diibadahi di bumi tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total dikufuri oleh orang-orang di daerah tersebut. Masjid-masjid bisa hancur karena kekacauan, ya. Naam. Madrasah-madrasah tidak ada, kajian-kajian taklim tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi, barakallahu fikum. Wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengkudeta pemerintah pada pemerintahannya. Karena munazah tujib syarran katsira wa fitanan azimatan wa tafarruqan bainal muslimin. Karena dengan memberontak kekacauan akan muncul, fitnah akan begitu besar dan perpecahan di tengah kaum muslimin. Naam. Illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Ini peraturan mengingkari kemungkaran pemerintah atau mengkudeta pemerintah. Ini aturannya. Illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Apa syaratnya? Satu, kalian melihat, benar-benar mengilmui dan melihat kenyataan. Bukan hanya berita-berita yang sifatnya masih prasangka. Bahwa pemerintah melakukan kesalahan. Jadi ini memang pasti syarat bolehnya memberontak, bukan wajibnya memberontak ya. Bolehnya. Boleh sama wajib beda ya. Ini baru syarat boleh. Apa? Satu. Kita harus benar-benar yakin bahwasanya pemerintah melakukan kemungkaran. Pemerintah melakukan apa? Kemungkaran. Yang kedua, an-na'lama kufran la fisqan. Pemerintah melakukan kekufuran, bukan kefasikan. Ini syarat bolehnya mengkudeta. Yang dilakukan adalah apa? Kekufuran, bukan kefasikan. Misalnya valid, kita mendengar pemerintah kita minum khamr. Minum apa? Khamr. Ini benar-benar minum khamr. Kefasikan apa kekufuran? Kefasikan. Kita dengar pemerintah kita benar-benar berjudi. Kefasikan apa kemungkaran? Kekafiran? Kefasikan. Kita mendengar wal'iyadzubillah pemerintah kita berzina. Kefasikan apa kekafiran? Kefasikan. Ya. Zalamun nas. Dan mereka mendzalimi manusia. Mendzalimi manusia. Ini semua kefasikan. La yajuzul khuruju alaihim. Tetap tidak boleh keluar mengkudeta mereka. Tapi hati kita wajib membenci. Hati kita ini wajib membenci, tidak boleh menyetujui. Tapi untuk mengkudeta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Yang melarang kita bukan ya, satu atau orang dekatnya pemerintah untuk kemudian menggembosi kita, bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak boleh suudzon kepada Rasul. Bukan kita menganggap Rasulullah penakut. Rasulullah itu tiap 3 bulan sekali rata-rata perang. Tapi begitu mengarahkan muslimin berhadapan pada pemerintahnya, Rasulullah mengarahkan ketika mereka belum kufur, jangan dikudeta. Jangan apa? Dikudeta. Selama mereka muslim, meskipun zalim, kezaliman yang mereka tanggung, keislamannya bermanfaat untuk rakyat. Ya, keislamannya bermanfaat untuk rakyat. Walaupun dia fasik, tapi karena dia muslim, dia membiarkan rakyatnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda ketika sebuah negara tidak ada pemerintahnya. Kacau. Apalagi di negara kita ini sangat berbahaya sekali. Ada pemerintahnya saja, di tempat kita ini ada pemerintahnya saja, karena partainya banyak, senggol-senggolan terus. Karena memang kepemimpinan itu termasuk syahwat. Ya, termasuk apa? Syahwat. Syahwat dunia itu ada 2. Harta dan tahta. Ini, harta dan tahta. Ya. Harta ini alat. Tahta ini juga alat. Tapi yang lebih parah, rakusnya seseorang kepada tahta ini. Banyak orang kaya, tapi belum puas. Pingin ngatur orang lain. Pingin ngatur orang lain. Walaupun dia mengeluarkan miliaran untuk mendapatkan jabatan, dia lakukan. Dia apa? Lakukan. Dan ini merusak keagamaan. Orang yang haus dengan kekuasaan, dipastikan agamanya rusak. Dipastikan agamanya rusak. Karena dia akan selalu mencari keridhaan manusia. Dia akan selalu pencitraan. Dia akan selalu riya. Dan dia akan selalu menghindar dari celaan orang. Bahkan dia harus mempertontonkan kebaikan dia agar simpati manusia datang kepadanya. Sanjungan berdatangan. Sanjungan berdatangan. Ini. Yang ketiga, al-kufrul bawah. Yang dilakukan pemerintah adalah kekufuran yang jelas. Kekufuran yang jelas. Ya. al-bayyin al-zahir al-sarih. Adapun kekufuran yang bisa ditakwil, maka ini belum membolehkan masyarakat mengkudeta pemerintahnya. Contoh kekufuran yang jelas, pemerintah mengumumkan khamr halal misalnya, ini kufrun bawah, kekufuran yang jelas karena Allah mengharamkan tapi dia mengumumkan khamr halal. Ya, ishrabu al-khamra masyi'tum, silahkan kalian minum khamr sesuai kehendak kalian. Atau pengumuman LGBT boleh, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, halal misalnya. Ini kekufuran yang sharih. Kekufuran yang sharih. Atau zina halal misalnya. Ini kufrun sharih. Kalau kalian ingin berzina, silahkan berzina misalnya. Naam. Barakallahu fikum. Ini kekufuran yang apa? Sorry. Tapi kalau pemerintah pakai pakaian adat, ini adat, ya, namanya adat. Adat kan banyak yang menyusui syariat. Pemerintah ini pakai pakaian adat, bisa langsung dikafirkan? Tidak. Karena ada takwil. Takwil apa? Yaitu, namanya pemerintah itu ingin mendapatkan simpati. Ya, mendapatkan apa? Simpati. Maka jangan pernah kepingin jadi pemimpin. Ya, membahayakan keagamaan kita. Karena kita akan hidup dalam kepura-puraan. Sebenarnya gak suka, tapi karena banyak yang suka. Kalau mereka suka kan dukung saya. Kita hidup dalam kepura-puraan. Sebenarnya gak suka. Itulah yang membuat seorang celaka hidup pingin dipuji orang dan takut dari celaan orang. Itu yang membuat celaka. Hiduplah pada pujian Allah dan hiduplah lari dari celaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang benar. Ini yang merdeka. Ini yang merdeka. Kalau kita hidup pada pujian orang dan takut dari celaan orang, kita hidup dalam perbudakan. Walaupun kelihatan berdasi, kelihatan mentereng, bersih, mobilnya bagus, ya. Naam, di mana-mana dihormati, tapi aslinya dia itu kesulitan karena mencari keriduan orang. Mencari keriduan orang. Hiduplah merdeka hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang keempat, ditambah ya. Indakum fihi minallahi burhan. Kalian punya bukti. Kalian punya bukti bahwasannya perbuatan mereka adalah kekufuran. Punya dalil. Punya apa? Dalil. Ya. Barakallahu fikum. Jadi empat syarat ini, ya, satu yakin pemerintahnya memang berbuat. Kalau masih berita-berita simpang siur, belum membolehkan. Dua, ya, bukan sebatas kefasikan. Tiga, harus dengan jelas kekufuran. Yang keempat, apa, kita mengerti dalilnya bahwa itu memang dinyatakan kekufuran. Baru boleh mengkudeta. Ya, baru boleh apa? Mengkudeta. Boleh, bukan wajib. Karena kalau wajib, ada penekanan. Tapi kalau boleh, ketika enggak mampu, walaupun boleh, kita tidak mampu, tidak kemudian kita nekat untuk apa? Melakukan pemberontakan yang ini bisa bukannya kemungkaran terhenti, namun berkembang. Namun apa? Berkembang. Khusus pada kemungkaran pemerintah ini, hati kita wajib benci walaupun belum bisa berbuat. Walaupun belum bisa apa? Berbuat. Nah, hati tidak bisa dipaksa. Dan doa tidak pernah tertutup, maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan pemerintah kita. untuk kebaikan pemerintah kita. Jangan mendoakan keburukan pemerintah kita meskipun mereka sedang zalim. Meskipun mereka sedang zalim, berdoalah untuk kebaikan pemerintah kita. Ini ciri-ciri ahlus sunnah, ciri-ciri pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan pemerintah dengan kebaikan meskipun mereka sedang zalim. Meskipun mereka sedang zalim. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah 20 tahun dizalimi pemerintah. Fisiknya, bukan hartanya ya, fisiknya. Kalau harta bisa dicari. Fisik beliau 20 tahun dan kezalimannya jelas, memerintahkan beliau untuk mengucapkan ucapan kufur. Bukan kefasikan loh. Kufur, mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, kalau saya punya doa satu yang pasti mustajab, akan aku gunakan untuk kebaikan pemerintah. Kita dengan Imam Ahmad imannya tinggi mana? Keberaniannya tinggi siapa? Bencinya kepada kemungkaran tinggi siapa dibanding kita? Jelas lebih tinggi Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ilmu menang, iman menang, kecemburuan juga menang. Namun beliau melihat al-hikmah, melihat ketepatan di dalam mengingkari kemungkaran. Karena pemerintah memiliki cara tersendiri karena riskan. Karena apa? Riskan. Berbeda ketika kita memerintahkan atau ingin merubah kemungkaran. Siapa? Anak kita, istri kita. Ini orang-orang di bawah kita. Berbeda ketika kita mengingkari kemungkaran pemerintah. Karena mereka ada di atas kita dan memiliki kekuatan. Dan memiliki apa? Kekuatan. Jadi bersiasah. Bersiasah. Bersiasat. Di dalam mengingkari apa? Kemungkaran. Ya, di dalam mengingkari kemungkaran apalagi pemerintah. Ini bagi rakyat ya. Bagi yang memimpin, bagi pemerintahnya, ingat, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fashaqqa alaihim fashquq alaih. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, siapa saja yang dijadikan pemerintah mengurusi urusan-urusan umatku, lalu membuat susah umatku, buatlah kehidupannya susah. Buatlah kehidupannya susah. Jadi kalau kita dari rakyat, kewajibannya seperti itu tadi, mengikuti Nabi. Kalau kebetulan kita yang jadi pemerintah, kita harus khawatir dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, Umar pemerintah bukan? Pemerintah. Umar mengatakan, wailun lidayyanil ardi min dayyanis sama illa man qama bil adli wa qada bil haqqi. Au kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Celaka pemimpin-pemimpin bumi dari azabnya pemimpin langit. Celaka pemimpin bumi dari azabnya pemimpin langit. Kecuali yang adil dalam memimpin dan yang benar di dalam memutuskan. Umar radhiyallahu ta'ala anhu kurang lebih ya 10 tahun atau 12 tahun memimpin muslimin dengan keadilan. Beliau sampai mengatakan, kalau seandainya ada kambing di sungai Furat mati, aku merasa besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang gitu loh. Kambing saja diurusi oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Karena sangat adilnya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu bagaimana dengan muslimin? Pasti sangat diperhatikan oleh Umar. Itu saja beliau memberi nasihat. Celaka pemimpin-pemimpin dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita jadi rakyat, aturannya seperti ini tadi, ya, Kalau kita jadi pemimpin, aturannya seperti ini tadi. Yakni adil dalam memerintah. Kalau rakyat, ya jangan membuat kekacauan dengan dalih al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Jadi al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar wajib. Namun diingat, ketika yang berbuat kemungkaran harus disiasati atau bahkan di sana ada petunjuk resmi dari syariat, kita harus mengikuti petunjuk resminya. Ini tidak ugal-ugalan, tidak sembarangan, karena ini bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan di malam kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dalam kehidupan keseharian kita dengan semampu kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.